الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أين وصلنا يزول الحجر عن المجنون أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi dhaw'il kitab wa sunnah, dan kita masih dalam pembahasan tentang hukum-hukum seputar Al-Hajr pada bab yang ke-9 dari kitab Al-Mu'amalat. Dan telah kita jelaskan beberapa hukum seputar Al-Hajr. Jenis yang pertama yaitu seseorang yang dihajar, dilarang untuk mengelola hartanya, disebabkan karena untuk memelihara kemaslahatan dirinya dan hartanya. Seperti seorang anak kecil yang belum mencapai usia balig, seorang yang sefih, demikian pula seorang yang gila. Mereka ini tidak diperbolehkan untuk mengelola hartanya dan harus dicegah ketika dia hendak memanfaatkan harta tersebut. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, yazulul hajaru anil majnun bi amraini aydhan. Bahwa al-hajar itu hilang, tidak lagi berlaku dari orang yang gila, disebabkan karena dua hal pula. Sama seperti anak kecil tidak diperbolehkan untuk mengelola hartanya kecuali jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, dia telah mencapai usia balig, dan yang kedua, dia rasyid, yang dengannya dia mampu meletakkan hartanya pada tempat yang semestinya. Maka demikian pula orang yang gila, kapan dibolehkan dia mengelola hartanya? Kata beliau, ada dua syarat. Al-awwal, yang pertama, zawalul junun wa ruju'u aqlihi ilaihi, hilangnya kegilaan dan kembalinya akal, dia kembali sadar dan dia tidak lagi kehilangan akal. Ini pertama. Wasani ar-rusydu. Wasani, dan yang kedua adalah dia juga seorang rasyid. Seorang rasyid, dia pandai mengelola hartanya. Dan telah kita sebutkan makna rasyid, di mana dia mampu mengelola hartanya, memanfaatkan hartanya dengan cara yang baik. Dan bisa diketahui dengan cara mengujinya. Diberikan sedikit harta, lalu diperhatikan dia mengelola harta tersebut dalam perkara kebaikan yang mendatangkan kemaslahatan atau tidak. Kalau dia mudah ditipu oleh orang, atau dia memanfaatkan dalam perkara-perkara yang haram atau yang semisalnya, menunjukkan bahwa dia tidaklah rasyid, meskipun akalnya telah kembali, namun dia tidak rasyid, maka tidak diperbolehkan untuk diserahkan hartanya kepadanya. Ini orang yang gila. Amma safihu. Ya, semestinya ini jadi poin yang ketiga atau poin yang keempat setelah as-saghir, kemudian majnun, kemudian yang berikutnya safih. Amma safihu, adapun orang yang bodoh, fayazulu anhu, maka hilang darinya al-hajar, larangan untuk mengelola harta, bizawali safah, dengan hilangnya kebodohannya, kepandirannya, wattaish, sikap kengawurannya, wattisafuhu bis-salah, dan dia disifati dengan orang yang baik fit tasarrufati al-maliyah, dalam pengelolaan harta. Dalam pengelolaan harta, maka seorang yang safih, yang tidak mampu mengarahkan hartanya pada tempat-tempat yang baik, yang saleh, yang mengembangkan harta tersebut, yang menjadikan harta itu semakin berberkah, maka dia masih dalam kondisi safih, tidak diperbolehkan untuk mengelola hartanya. Jadi ini tiga keadaan orang-orang yang dihajar untuk kemaslahatan dirinya dan hartanya, yaitu orang yang gila, anak kecil, dan as-safih. Kemudian yang keempat kata beliau, yatawalla amrul mahjuri alaihim. Nah, siapakah yang menangani mereka-mereka ini yang dicegah untuk mengelola hartanya? Siapa yang mengurusnya? Siapa yang memperhatikannya? Kata beliau, yatawalla amrul mahjur alaihim, yang menangani, yang mengurusi perkaranya orang yang dilarang dari mengelola harta, al-abu, adalah ayahnya. Ayahnya yang menjaga harta tersebut. Idza kana adlan rasyidan, apabila dia seorang yang adil dan dia seorang yang rasyid. Dia seorang yang rasyid. Nah, dia pandai mengelola harta. Dia memanfaatkan harta anak tersebut, anak yatim misalnya, atau orang gila, dalam hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik yaitu apabila ada dua lowongan yang memungkinkan dia memasukkan saham misalnya, yang akan mengembang biakan harta anak tersebut, maka dia mencari mana yang lebih besar keuntungannya, ya, setelah dia melihat dari sisi kehalalannya. Dia melihat mana yang lebih maslahat, mana yang lebih mendatangkan keuntungan, maka dia pun mengelola harta anak tersebut dengan cara yang lebih baik. Jadi yang harus mengurusnya adalah seorang yang rasyid. Thumma wasiyuhu, kemudian yang diberi wasiat, yang diberi wasiat untuk mengelola harta anak tersebut. Misalnya ketika ayahnya akan meninggal, dia mengatakan kepada seorang bahwa tolong apabila aku meninggal, saya percayakan kamulah yang akan menjaga anak saya ini dan menjaga hartanya. Maka dia disebut al-wasi, yang menerima wasiat. Wa yajibu ala man yatawalla amrahum ay yatasarrafa bima fihi al-ahadd wal anfa'u lahum. Dan wajib bagi mereka yang mengurusi perkara orang-orang yang dicegah dari mengelola harta tersebut, al-mahjur, untuk dia mengelolanya dengan sesuatu yang al-ahadd wal anfa'. Jadi dia mengelolanya dengan cara yang menghasilkan, yang lebih menghasilkan dan yang lebih bermanfaat. Lahum, bagi mereka, bagi orang-orang yang dihajar tersebut, lebih bermanfaat, lebih berkembang biak hartanya, ya, setelah dia melihat tentu dari sisi hukum halalnya, maka dia berusaha untuk mengembang biakkan harta dari anak tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Dan jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Wal ayatu nassat 'alal yatim, ayat ini menyebutkan nas tentang anak yatim, wa yuqasu 'alaihi ghairuhu mimman huwa fi ma'na, dan dikiaskan kepada selainnya dari yang semakna dengannya, anak yatim, demikian pula orang gila atau seorang yang safih, na'am, maka hendaknya dijaga hartanya dan dikelola dengan cara yang lebih baik, lebih bermanfaat, lebih mengembangbiakkan harta anak tersebut. Kemudian yang kelima, ala waliyil yatim ayuhafidha ala malihi wa la ya'kuluh. Hendaknya bagi yang mengurusi anak yatim untuk menjaga dan memelihara harta anak yatim tersebut. Jangan dia memakannya, jangan dia mengambilnya. Memakan di sini maksudnya memanfaatkan dalam hal-hal yang menyebabkan harta itu semakin berkurang, menyebabkan habis begitu saja. Sehingga ketika anak tersebut dewasa dalam keadaan dia tidak bisa memanfaatkan hartanya. Wala ya'kulu, jangan dia memakannya. Aw yatasarrafu fihi dhulman wa buhtanan, atau dia mengelola harta tersebut dengan cara dusta dan kezaliman, maka ini tidak diperbolehkan. Dia menghabiskan harta seorang anak yatim atau yang semisalnya habis begitu saja. Dia mengambil harta anak tersebut lalu kemudian dia manfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Haram, tidak diperbolehkan. Ya, amanah ketika seorang menjaga anak yatim, menjaga harta anak yatim. Dia berusaha untuk mengembangkan harta anak yatim tersebut dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan bagi harta itu. Adapun untuk dirinya pribadi, maka ini termasuk dalam bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Liqaulihi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kulun fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka hanya memasukkan ke dalam perut-perut mereka api neraka, dan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Ini beberapa hukum yang berkaitan dengan al-mahjur alaihim, jenis yang pertama, yang dilarang untuk mengelola harta untuk kemaslahatan dirinya. Dan sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah, al-ahkam al-muta'alliqatu bin-naw'i tsani min al-hajr, wa huwa al-hajru 'ala al-insani li maslahati ghairihi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan jenis yang kedua dari jenis hajar, yaitu seorang yang dihajar, dilarang untuk mengelola hartanya untuk kemaslahatan orang lain, untuk kemaslahatan orang lain. Yakni karena kemaslahatan orang lain, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang yang berhutang dan dia bangkrut, na'am, dan telah jatuh tempo, maka ketika dia bangkrut tidak diperbolehkan baginya untuk mengelola hartanya, memanfaatkan hartanya, disebabkan karena yang demikian akan merugikan orang-orang yang telah dipinjam, orang-orang yang telah dihutangi, yang dipinjam uangnya, yang dipinjam hartanya, memudaratkan mereka. Sehingga dalam hal ini pihak pemerintah misalnya mencegah orang tersebut untuk mengelola hartanya. Karena akan merugikan al-ghurama, yaitu orang-orang yang pernah memberi hutang kepadanya dan belum juga dilunasi. Sementara tempo telah jatuh. Kata beliau, la yuhjaru 'alal madin bidainin lam yahilla ajaluh. Tidak boleh dihajar seorang yang berhutang dengan hutang yang belum jatuh tempo. Yang belum jatuh tempo. Li'annahu la yalzamuhu al-ada' qabla hululihi. Sebab tidak ada kewajiban bagi dia untuk melunasi hutangnya sebelum jatuhnya tempo. Jadi misalnya ada si A meminjam uang kepada si B. Dia meminjam uang sebesar 10 juta rupiah. Lalu dia mengatakan, saya akan kembalikan 5 bulan kemudian. Lalu setelah 4 bulan belum jatuh tempo. Setelah 4 bulan si B mengkhawatirkan, oh ini jangan-jangan nanti dia gak bisa lunasi hutangnya. Nah, padahal belum jatuh tempo. Maka B tidak boleh mencegah si A dari mengelola hartanya. Asalnya dia bukan seorang mahjur. Bukan seorang yang mahjur, tidak termasuk dalam jenis yang pertama. Dia bukan anak kecil, dia bukan orang gila, dia bukan seorang safi. Nah, asalnya dia bisa mengelola hartanya. Namun karena B khawatir, jangan sampai orang ini tidak bisa melunasi hutangnya. Kalau dia terus memanfaatkan hartanya, ya, lalu dia akhirnya memanggil pihak berwajib. Cegah orang itu dari mengelola hartanya. Maka kata beliau tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena belum jatuh tempo. Baru 4 bulan. Ketetapannya 5 bulan misalnya. Ketetapannya 5 bulan. Nanti tunggu sampai jatuh tempo. Namun di sini kata beliau, lakin law arada safaran tawilan yahillu dainu qabla qudumihi minhu. Kalau seandainya dia ingin melakukan perjalanan safar yang panjang, yang hutang itu telah jatuh temponya sebelum dia datang, falil gharimi man'uhu minas safar, maka boleh bagi yang berpiutang untuk mencegah yang berhutang dari melakukan perjalanan safar. Hatta yuthiqahu birahnin aw kafilin mali, hingga dia mengikat perjanjian dengan orang tersebut dengan cara barang gadai, barang yang digadaikan, atau diarahkan kepada seorang penjamin kafil mali, yang penjamin ini benar-benar mampu untuk melunasi hutang orang tersebut. Misalnya si A meminjam kepada si B. Dia meminjam kepada si B 10 juta rupiah. Dia akan mengembalikan 5 bulan ke depan. Ketika 4 bulan, si A ini ingin melakukan perjalanan safar. Mau kemana? Oh, saya mau berangkat ke Yaman misalnya. Safarnya ke Yaman. Berapa lama? Ya, setengah tahun. Oh, setengah tahun berarti sementara jatuh temponya itu tinggal sebulan. Jatuh tempo tinggal sebulan. Sementara dia ingin safar setengah tahun. Wah, ini bisa-bisa dia enggak melunasi utangnya ini kalau setengah tahun berangkatnya. Nah, maka boleh baginya untuk menuntut ini orang harus dihajar. Enggak boleh safar. Dicegah dari safar. Ya. Sampai kapan? Sampai dia melunasi utangnya terlebih dahulu. Atau ada jaminan. Ada jaminan. Misalnya dia mengatakan ini motor saya menjadi jaminannya. Motor saya menjadi jaminannya. Ini diperbolehkan. Silakan pergi. Atau jaminannya kefil. Ada orang lain. Si A mengatakan itu. Si Fulan siap menjadi penjamin saya. Kalau misalnya jatuh tempo dan saya belum melunasinya. Si Fulan itu siap untuk menjadi kafil. Nah, setelah itu baru diperbolehkan dia melakukan perjalanan safar. Nah, adapun dia tidak kemana-mana dan hutang itu belum jatuh tempo, maka tidak ada hak bagi seseorang untuk mencegah dia dari memanfaatkan dan mengelola hartanya. Ini wallah ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.